hak mendapatkan warisan, dan yang lain-lainnya dari hak-hak kaum wanita. Bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyiapkan waktu khusus untuk memberikan ta'lim, memberikan mau'izah kepada kaum wanita. Pada pelaksanaan khutbatul Id, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mendatangi kaum wanita, menasihati mereka secara khusus. Dalam keseharian, ketika ada para wanita sahabat meminta Rasulullah alaihi salatu wassalam waktu khusus untuk ta'lim, untuk mau'izah, dipenuhi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Satu hari khusus yang disepakati, kaum muslimah sahabat kumpul di sebuah tempat, di sebuah rumah, beliau datangi mereka, dikasih mau'izah, dikasih nasihat, dikasih bimbingan, dikasih ilmu. Itu semua merupakan perhatian Islam kepada kaum wanita. Bahkan secara khusus pula Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila." Hendaklah kalian saling memberikan wasiat dengan wasiat kebaikan kepada kaum wanita, sebab mereka diciptakan dari rusuk yang bengkok. Sehingga termasuk sunnah nabawiyah, sunnah Nabi memperhatikan kaum wanita dengan pengajaran-pengajaran, tausiah-tausiah, mau'idah-mau'idah. Di samping itu pula, wanita muslimah juga harus mengetahui kewajibannya, terutama yang sudah berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang cukup panjang, di antaranya, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Wanita itu penanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mas'uliyahnya. Disebutkan oleh Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, ketika menjelaskan riwayat ini, beliau mengatakan, "Ay ra'iyatun fi tadbiri awladiha wa baiti zawjiha wa khidmatih." Yakni wanita itu sebagai penanggung jawab mengurusi anak-anaknya, bertanggung jawab untuk mengkhidmat rumah suaminya dan mengkhidmat suaminya sendiri. Maka di samping memiliki hak, wanita juga memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, supaya masing-masing muslimah, terutama salafiyah, bisa menjadi wanita yang bertanggung jawab, melaksanakan tanggung jawabnya, salihah fi nafsiha, salihah pada dirinya, salihatun fi ibadati rabbiha, salihah dalam beribadah kepada Rabbnya, salihatun fi masfi mas'uliyatiha, salihah dalam tanggung jawabnya. Pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa nasihat yang perlu disampaikan. Yang pertama ialah al-ihtimamu bil ilmi, memperhatikan ilmu, sibuk dengan ilmu, ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaf, bisa dengan menghadiri halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu, bisa pula mendatangi halaqah-halaqah ilmu khusus untuk kaum muslimah, kaum wanita, bisa dengan membaca majalah-majalah Ahlu Sunnah, bisa dengan membaca buku-buku yang baik, kitab-kitab yang bagus, karya-karya Ahlu Sunnah, atau mendengarkan radio-radio Ahlu Sunnah, atau mendengarkan ceramah-ceramah asatidzah Ahlu Sunnah atau para ulama Ahlu Sunnah. Bisa bertanya kepada suaminya atau bertanya kepada ustaz perkara-perkara yang dia perlukan di dalam kesehariannya. Harus ada ihtimam bil ilmi, sungguh-sungguh serius di dalam memperhatikan ilmu. Ini yang membedakan antara wanita salihah salafiyah dengan wanita awam ilmu. Dan ini dicontohkan oleh para sahabiat pada masa lalu. Mereka begitu bersemangat untuk menimba ilmu, meminta waktu khusus kepada Rasulullah SAW untuk diberi ta'lim, diberi tausiah, menunjukkan ihtimam mereka. Sebagian sahabat Ansar, sahabiyah Ansar, bahkan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Dipuji oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansar. Rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalangi untuk bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ada salah seorang wanita Ansar datang kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat? Itu pertanyaannya. Sebelumnya dikatakan innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu dari perkara kebenaran. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita itu wajib mandi jenabat kalau mimpi basah? Ketika ada yang bertanya seperti itu, tangannya ditarik sama Aisyah. Fadhahti nisa, katanya Aisyah, kamu membuka, membongkar rahasia perempuan. Ya, ini itu pertanyaan kan menggambarkan perempuan juga mengalami mimpi basah. Aisyah merasa malu, tarik itu. Fadhahti nisa, kamu bikin malu perempuan, membongkar rahasia perempuan. Rasulullah SAW menjawab, na'am idza ra'atil ma', iya, wanita itu wajib mandi jenabat kalau dia mimpi basah apabila melihat air. Yani airnya keluar. Sebagaimana laki-laki kalau mimpi basah airnya keluar, maka harus mandi jenabat. Kalau tidak, maka tidak. Syahidnya sampai bertanya kepada Rasulullah SAW perkara-perkara yang sifatnya privasi pribadi. Dikarenakan ihtimam, kesungguhan yang serius dari mereka untuk mendapatkan ilmu. Ambil contoh Aisyah radhiyallahu taala anha dan ummahatul mu'minin yang lain serta para sahabiat-sahabiat yang lainnya, begitu bersemangat bersungguh-sungguh menimba ilmu agama. Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya beliau Taqribut Tahdzib, ketika menyebutkan biografi Aisyah radhiyallahu taala anha, dikatakan afqahun nisa'i mutlaqa. Afqahun nisa'i mutlaqa. Aisyah itu wanita yang paling faqih, wanita yang paling berilmu secara mutlak. Itu Aisyah. Menunjukkan ilmunya banyak. Sama dikatakan sebagai perempuan yang paling faqih yang paling berilmu secara mutlak ila yaumil qiyamah. Begitu pula generasi yang setelahnya dari kalangan para tabi'iyat. Banyak contoh-contoh tabi'iyah yang begitu perhatian dengan ilmu sampai masuk dalam jajaran rawi-rawi hadis yang thiqah, yang terpercaya, yang diambil ilmunya. Sebut saja wanita yang bernama Amrah bintu Abdurrahman, banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebut saja yang namanya Fatimah bintul Mundhir, banyak meriwayatkan dari Aisyah dan juga dari Asma bintu Bakar Siddiq. Fatimah bintul Mundhir ini istrinya Hisham bin Urwah. Ada Mu'adzah ala Adawiyah. Dan yang lain-lainnya. Terlalu banyak wanita-wanita muslimah pada masa tabi'iyah yang perhatian dengan ilmu. Sampai mereka menduduki jajaran ulama, faqihat, muhadithat, alimat. Maka begitu pula seyogianya para wanita muslimah di zaman sekarang ini, para salafiyah di zaman sekarang ini, zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan syahwat dan syubhat, harus perhatian dengan ilmu, belajar ilmu, jangan sampai lepas dari yang namanya ilmu. Dengan ilmu inilah dia bisa melaksanakan tanggung jawab dia, mengurusi anak-anaknya, mengurusi suaminya, mengkhidmat suaminya, mengkhidmat rumahnya dan segala macamnya dengan ilmu. Dengan ilmu pula dia akan terselamatkan dari berbagai macam syubhat dan syahwat yang ada. Ilmu. Jangan sampai luput dari ilmu. Tiada hari tanpa ilmu. Tiada hari tanpa ilmu. Terus menambah ilmu, ilmu, ilmu. Itu kunci kebahagiaan dan kunci kesuksesan. Yang kedua. Nasihat yang kedua ialah perlu diketahui. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama dikarenakan banyak jalurnya. Kata Rasulullah SAW, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Wanita itu saudara kembar lelaki. Wanita itu saudara kembar kaum laki-laki. Maknanya kewajiban-kewajiban wanita sama dengan kewajiban kaum laki-laki. Hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan kaum laki-laki, kaum perempuan juga ikut andil dalamnya. Ini kaidah penting yang harus diperhatikan oleh kaum muslimah. Semua perkara-perkara yang berkaitan dengan kaum laki-laki, perempuan masuk padanya. Kewajiban-kewajiban agama yang dibebankan kepada kaum laki-laki, perempuan masuk padanya. Larangan-larangan agama yang harus ditinggalkan oleh kaum laki-laki, perempuan masuk padanya. Bahkan istimewanya, ada ahkamun takhtassu bil mu'minat. Adanya hukum-hukum khusus untuk kaum wanita yang harus mereka kaji lebih lanjut. Ada yang umum bersyarikat pada yang laki dan perempuan, ada yang khusus untuk kaum wanita. Itu menunjukkan Islam betul-betul memposisikan muslimah sebagai pihak yang istimewa. Dari sini wanita muslimah harus bersaing dengan kaum muslimin. Wanita-wanita salafiyah harus bersaing dengan salafiyin di dalam beramal, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Harus bersaing, harus ada yang namanya musabaqah, perlombaan. Fastabiqul khairat, kata Allah. Perlomba-lombalah kalian untuk melaksanakan amal kebaikan. Harus ada yang namanya musara'ah, bergegas, bersegera. Badiru bil a'mal, hendaklah kamu semuanya bersegera untuk beramal. Jangan sampai kalah dengan kaum laki-laki. Tunjukkan kalau kalian wahai salafiyat bisa dan mampu mengamalkan amal-amal Islam melebihi kaum laki-laki. Dan secara khusus kalian semua bisa mengamalkan hukum-hukum yang spesial buat kaum wanita yang tidak ada pada kaum laki-laki. Jangan merasa diri kalian sebagai wanita lalu minder. Jangan merasa diri kamu sebagai muslimah lalu merasa harus selalu di belakang, harus terbelakang. Tidak. Islam itu punya kaidah yang jelas, an-nisa'u syaqaiqur rijal, wanita itu saudara kembarnya kaum laki-laki, hukumnya semuanya sama, tidak ada yang beda kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan untuk laki-laki atau untuk wanita. Maka bersemangatlah dalam berilmu, bersemangatlah dalam beramal, bersemangatlah dalam beribadah kepada Allah, bersemangatlah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kejar, kalahkan kaum muslimin, kalahkan kaum laki-laki salafiyin dalam perkara amal. Bersaing, berlomba untuk perkara kebaikan. Ini yang akan membuat mulia seorang wanita muslimah, membuat mulia seorang wanita salafiyah. Nasihat yang terakhir, nasihat yang terakhir ialah jadilah wanita muslimah salafiyah yang memiliki perangai-perangai mulia, perangai-perangai istri Nabi. Ada sebuah ayat yang masyhur disebutkan di dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-5. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria-kriteria istri-istri Nabi. Kalau seandainya Rasul menceraikan, mentalak Ummahatul Mukminin yang ada ketika itu, akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla istri-istri yang lain dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Ini sifat-sifat wanita yang layak jadi istri Nabi. Jadi istri Nabi itu kemuliaan. Menjadi Ummahatul Mukminin itu kemuliaan, surga jaminannya. Ya enggak mungkin sekarang jadi istri Nabi, tapi yang dibahas sekarang sifat-sifat istri Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna." Pasti Rabb dia, Rabbnya Nabi kita Muhammad ini Allah. Kalau seandainya Rasulullah SAW menceraikan kalian, wahai Ummahatul Mukminin, pasti-pasti Allah akan menggantikan untuk Rasulnya istri-istri yang lebih baik dari kalian. Lalu Allah menyebutkan sifat-sifatnya, kriteria-kriterianya. Ini sifat-sifat istri Nabi. Allah mengatakan muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, sa'ihat. 6. Yang terakhir, sayyibatin wa abkar, status. Baik dia janda atau dia gadis. 6. Yang pertama adalah muslimat. Menjadi wanita muslimah. Yang kedua mukminat, menjadi wanita yang mukminah. Disebutkan dua-duanya, muslimah, mukminah. Maka maknanya, kalau muslimat itu wanita-wanita yang mengamalkan amal-amal Islam secara zahir. Mengamalkan amal-amal Islam secara zahir. Al-a'mal al-zahirah. Amal-amal yang zahir. Salat, zakat, puasa, haji. Dan amal-amal yang lainnya yang zahir. Sementara mukminat berkaitan dengan usulul i'tiqad. Wanita-wanita yang memiliki prinsip-prinsip dasar keimanan, prinsip-prinsip dasar akidah yang kuat, yang sahih. Ini luar biasa. Muslimatin mukminat. Jadi akidahnya sahihah. Jadi wanita salafiyah berakidah sahihah, berakidah salaf yang kokoh, yang benar. Ditambah lagi dengan muslimah, dia mengamalkan amal-amal Islam yang zahir. Salihah lahir batin. Yang ketiga, qanitatin. Qanitat itu muti'ah. Tunduk taat kepada Rabb-nya. Setiap kali ada perintah Allah dan Rasul-Nya, langsung sami'na wa ato'na. Qanitah. Tunduk patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Tidak ada penolakan. Tidak ada pembangkangan. Tidak ada malas. Tidak ada yang lain-lainnya. Langsung dia taati. Itu qanitah. Yang keempat, taibatin. Taibat, perempuan yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gemar bertaubat, beristighfar kepada Allah azza wa jal, mengakui kesalahan-kesalahan yang ada. Apalagi perempuan muslimah, seorang wanita yang memang diciptakan dari rusuk yang bengkok, yang banyak salahnya, yang banyak alfanya, yang banyak kurang-kurangannya. Maka dia harus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah azza wa jal. Taibat. Yang kelima, abidat. Perempuan yang abidah, ahli ibadah. Dengan segenap makna ibadah yang ada secara luas, ahli ibadah. Bedanya antara qanitah dan abidah. Kalau qanitatun itu sifat ketundukan dan kepatuhan. Ada perintah, tunduk, patuh, dikerjakan. Ada anjuran, tunduk, patuh, dikerjakan. Itu qanitah. Tidak banyak menolak, tidak banyak membangkang, tidak banyak macam-macam. Kalau abidah, itu wanita yang melakukan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap makna ibadah. Apa itu? Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik perbuatan atau keucapan yang lahir ataupun yang batin, itu ibadah. Maka dia kerjakan semua ibadah-ibadah tadi sampai menjadi wanita salafiyah abidah yang taat beribadah. Terutama yang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Sholatnya tepat waktu, enggak molor-molor gara-gara masak. Enggak molor gara-gara ngurusi anak. Tepat waktu, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada zikir setelah sholatnya. Dijaga. Puasanya, puasa-puasa sunnah. Yang memiliki harta, dia bersemangat untuk pergi umrah, pergi haji. Dan amal-amal yang lainnya. Amal ibadah yang paling afdal, talabul ilm. Menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti nerangan tadi. Nah, abidah. Kesibukan dia ibadah. Mengurusi anak, niatnya ibadah. Mengkhidmat suami, niatnya ibadah. Mengurusi rumah, niatnya ibadah. Disamping juga ibadah-ibadah yang lain yang dibimbingkan dalam Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Dan yang keenam, sa'ihatin. Sa'ihat ada yang menafsirkan sa'imat, wanita-wanita yang gemar berpuasa. Dikhususkan amal puasa li ahammiyatih, dikarenakan pentingnya, wali sitrih, dan dikarenakan tertutup, tidak ada orang lain yang tahu kalau kamu puasa. Barakallahu. Ini sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Sifat-sifat ini sifat-sifatnya istri-istri Nabi. Lebih mulia bahkan. Maka upayakan ada pada diri kalian semua, wahai wanita muslimah, wahai salafiyah, perangai-perangai tadi. Kunci daripada ini semua adalah talabul ilm. Menimba ilmu agama Allah dan bersemangat untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup nasihat ini dengan sebuah hadis yang sahih. Ada seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man khairun nisa, ya Rasulullah, siapakah khairun nisa, sebaik-baik wanita itu. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Siapakah wanita yang terbaik? Dijawab oleh Rasulullah SAW, antuti'ahu iza amar, watasurrahu iza nawar, wa antahfadha fi malihi wa awlatihi idha ghaba. Al-Qama qala Rasul SAW. Wanita yang terbaik adalah mentaati suami bila suami memerintah. Bahasa singkatnya, taat bila diperintah. Antasurrahu idza nadhar, menyenangkan suami bila suami memandang dia. Singkatnya, sedap mata memandang. Dan yang ketiga, dia menjaga suaminya pada diri, harta, dan anak-anaknya ketika suaminya ghaib, suaminya pergi. Ketika suaminya pergi, dia jaga betul anaknya, dia jaga betul hartanya, dia jaga betul dirinya. Itulah khairun nisa. Khairun nisa adalah wanita yang salihah di dalam berumah tangga, yang menunaikan kewajiban-kewajiban dia dalam berumah tangga. Bila suami memerintah dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah, taat dengan niat ibadah. Berupaya semaksimal mungkin untuk berhias di hadapan sang suami supaya suaminya betul-betul terpana dan terpesona memandang dia. Sedap mata memandang. Sehingga tidak bakal tolak-toleh kanan kiri depan belakang. Di depan suaminya saja. Dan betul-betul amanah menjaga anaknya, keluarga, dirinya, hartanya ketika suami itu pergi, entah pergi keluar rumah atau pergi bepergian, jadi ma'isyah, keluar kota atau semisal. Inilah khairun nisa. Semakin bagus mereka dalam rumah tangga, semakin dikatakan sebagai khairun nisa. Sehingga dia soleh, solihah pada dirinya, solihah dalam beribadah kepada Rabbnya, solihah dalam berumah tangga, solihah dalam bermuamalah, solihah dalam segala sesuatunya. Dengan poin-poin tadi, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga ke depan nanti menjadi semakin baik, menjadi muslimah yang tangguh dalam ilmunya, tangguh dalam amalannya, tangguh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan wanita muslimah yang tangguh dan salihah dalam mengurusi rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.